Opo aku kurang gati, opo aku iki kurang sayang. Katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku mung karo kowe. Ora ono liyane ning ati kumong ono kowe. Sawangan kae sawangan, bulan rakiro ninggal no bumine. Sawangan kae sawangan, lintang rakiro ninggal no langite. Koyo katiku ning kowe, koyo sayangku ning kowe, selawat sing mung karo kowe. Opo aku kurang gati, opo aku iki kurang sayang. Katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku mung karo kowe. Ora ono liyane ning ati ku mung ono kowe. Sawangan kae sawangan, bulan rakiro ninggal no bumine. Sawangan kae sawangan, lintang rakiro ninggal no langite. Koyo katiku ning kowe, koyo sayangku ning kowe, selawase mung karo kowe. Koyo katiku ning kowe, koyo sayangku ning kowe, selawase